Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukrulillah. Wa salatullahi wa salamuhu ala Rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana nas'aluka ilman nafi'an wa na'udhu bika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yirfa' wa qalbin la yakhsha' wa aynin la tatma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya Rabbana ukhshirna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Ruzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan bimbingan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dengan kitab Bidayatul Hidayahnya kita sudah sampai kepada hal-hal yang harus kita jaga dari anggota tubuh kita. Jika kita tidak menjaganya dengan benar, maka hal-hal tersebut akan menjadi sebab kita terjerumus dalam kehinaan, baik itu di dunia ataupun kehinaan nanti di akhirat, yang tidak ada lagi arti penyesalan saat itu. Kita sudah sampai kepada wa'ammal farj. Adapun farj, kemaluan. Fahfadhu angkuli maharramallahu ta'ala. Hendaknya engkau jaga kemaluanmu dari apa yang telah Allah haramkan. Wakun kama qaulallahu ta'ala, hendaknya engkau menjadi seperti yang Allah firmankan. Orang-orang yang tersanjung, disanjung oleh Allah, dimuliakan. Mereka itu orang-orang yang punya pangkat tinggi di hadapan Allah, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Mereka punya ciri khas walladinahum lifurujihim hafidun. Mereka yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Allah memberikan kepada kita syahwat. Dan syahwat adalah kesempurnaan. Yang tidak punya syahwat adalah cacat. Akan tapi, dan syahwat tidak beda dengan yang lainnya. Dengan anggota tubuh yang lainnya dan karunia-karunia Allah yang lainnya. Tidak beda dengan mata kita, tangan kita, yang semua adalah karunia dari Allah. Akan tapi jika mata kita gunakan untuk memandang yang Allah murkai, maka Allah pun murka kepada kita. Lisan kita gunakan untuk berucap yang Allah murka, Allah pun jadi murka kepada kita. Syahwat. Ada syahwat. Tapi Allah pun juga tidak membiarkan syahwat itu terus memberontak tanpa penyaluran yang benar. Sehingga tidak ada syahwat yang Allah berikan kepada hamba kecuali Allah juga persiapkan cara penyaluran yang baik, istimewa dan bersih. Dan disanjung. Dan agama kita bukan seperti sebagian agama. Ada agama yang bertentangan dengan fitrah. Ada agama yang melarang pengikutnya untuk menikah atau berhubungan suami istri. Itu agama cacat. Pasti agama dusta. Agama palsu. Tapi agama Islam ada syahwat apapun. Syahwat makan, syahwat perut. Kita diberi kesempatan untuk makan yang halal. Mata pun untuk memandang yang indah. Termasuk syahwat yang satu ini urusan farj. Kemaluan Allah pun telah mempersiapkan sarana atau penyaluran yang istimewa itu dengan pernikahan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ ada keindahan di atas keindahan. Di situ ada ridha Allah, ridha Rasulullah, ridha para kekasih-kekasih Allah. Dan kita tidak pula perlu memangkas yang namanya syahwat, akan tapi yang perlu adalah menyalurkan dengan cara yang benar. Tidak dibenarkan seseorang makan makanan yang menjadikan syahwatnya itu mati. Seperti yang dikisahkan katanya makan kapur barus dan sebagainya. Zalim, ini haram. Karena bukan begitu cara Islam. Atau minum obat sampai dimatikan syahwatnya. Itu tidak dibenarkan. Karena itu adalah karunia Allah. Biarkan syahwat itu hanya perlu penyaluran yang benar. Dan sesuatu itu akan bisa disalurkan yang benar kalau ia kita jauhkan dari saluran yang kotor. Sebuah aliran air jika kebuka sana-sini, maka susah sampai kepada aliran yang kita tuju. Maka semakin kita menjaga dari aliran yang haram, maka semakin mudah menuju aliran yang halal. Ia mencoba-coba dengan yang haram, maka susah sampai kepada yang halal. Maka dari itu, jaga syahwat farjimu dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, sehingga impian dan harapanmu adalah bagaimana mendapatkan yang halal. Sebesar apapun gejolak syahwat itu. Jika kita sudah selalu menjaga dari yang haram, maka lihat yang tampak adalah yang halal. Dan semakin kita menjauh dari yang haram, ketahuilah sebetulnya kita semakin mendekat kepada yang halal. Halal dan haram tidak akan bisa bertemu, akan tapi selalu berjauhan. Semakin kita mendekat yang halal, maka semakin jauh dari yang haram. Yang berada di haram tidak akan bisa masuk pada wilayah halal. Urusan syahwat, jaga. Jagalah ini, firmankan, kecuali illa ala azwajihim, kecuali dengan istri-istrimu, dengan pasangan yang sah. Aw ma malakat aymanuhum, atau budak-budak di saat masa adanya perbudakan. Budak diperkenankan, wanita budak dalam sebuah peperangan, dan perbudakan di dalam Islam bukan merendahkan harkat martabat manusia, akan tapi perbudakan di dalam Islam memang harus ada untuk mengimbangi, karena di luar Islam sana biasa memperbudak orang lain. Di saat terjadi peperangan, kalau kita kaum muslimin menjadi tawanan bagi mereka, jika wanita-wanita atau anak-anak atau orang-orang yang tertawan mungkin banyak dijadikan budak. Kemudian di saat kita giliran menawan mereka, maka ada pilihan untuk kita lepas, untuk kita bunuh, untuk kita jadikan budak. Jadi perbudakan di dalam Islam itu adalah untuk mengimbangi mereka. Bukan pada dasarnya perbudakan memang diadakan dalam Islam. Tidak. Karena dunia mengadakan perbudakan. Kalau sampai kita tidak mengadakan perbudakan, tidak seimbang. Pun setelah menjadi budak, di dalam Islam pun dihimbau kita untuk bisa memerdekakan budak. Sehingga banyak hukuman-hukuman dalam Islam, cara membebaskan kita dari hukuman tersebut adalah dengan cara membebaskan budak. Baik budak di dalam Islam, jika masih ada, misalnya dari sebuah peperangan yang dahsyat, kemudian tertawan dari mereka ribuan wanita dan seterusnya, kemudian dikukuhkan jadi budak, maka budak ini bisa diperjualbelikan. Kemudian jika ada seorang laki-laki memilih budak tersebut, jika ini budak wanita, selain daripada nasabnya tentunya, bukan memilih ibunya, memilih saudarinya, bukan. Orang lain bukan mahramnya, maka dia adalah seperti istrinya, bisa digauli. Nah, jadi diperkenankan, dan ini sudah tidak ada zaman sekarang. Jadi yang tertinggal adalah kepada istri-istrinya. Jadi syahwatmu hanya untuk yang halal, untuk pasanganmu saja, untuk istri-istrimu. Maka dari itu harus kita jaga. Jangan sampai na'udzubillah, syahwat ini macam-macam. Bagaimana setan menjerumuskan? Illa alama aswajim wa awma malakat aymanuhum fa'innahum ghairu malumin. Kalau sudah digunakan kepada yang halal, maka tidak lagi tercela. Syahwat musahwat yang terarahkan dengan istri yang halal, suami yang halal. Maka orang-orang yang menjaga kemaluannya dan tidak digunakan, tidak disalurkan syahwatnya kecuali kepada istrinya, maka sungguh mereka-mereka itu yang hanya menyalurkan syahwatnya untuk yang halal, mereka adalah orang yang terpuji dan tidak akan tercela selamanya. Kemudian wala tasil ila hifdzil farji, dan engkau sungguh tidak akan sampai kepada hakikat menjaga kemaluanmu illa bihifdzil aini, kecuali kalian menjaga mata kalian. Dari sinilah sumber kehancuran. Syahwat itu adalah tidak serta-merta, akan tapi ada mukaddimah dari pandangan. Kemudian wahidil qalbi an ditafakkuri, menghayal yang macam-macam membangkitkan syahwat sementara belum ada pelampiasan. Maka bagi yang belum punya pelampiasan yang halal, biarpun sudah punya pelampiasan yang halal, tetap yang namanya mata ini dijaga. Menjaga mata ini penting, baik dalam keadaan punya yang halal atau belum. Bagi yang punya halal sekalipun, sangat berbahaya jika dia mengumbar matanya, melihat aurat yang membangkitkan syahwat di sana sini, sehingga kemudian dibarengi dengan tafakkur di dalam hati dan pikirnya, maka yang dihasilkan adalah sebuah khayal, model khayal yang tidak pernah ada di alam nyata. Karena dengan pandangannya dia akan mengambil sesuatu yang terindah yang dilihat di gambar tersebut, dipadukan dengan gambar yang lainnya, dipadukan dengan gambar yang lainnya, sehingga ia menyimpulkan setelah itu bahwasanya istrinya pun tidak ada apa-apanya. Sementara yang ia rindukan adalah bukan wanita ini, wanita itu adalah dalam khayal. Sehingga pengennya adalah, namanya syahwat, tidak ada hentinya. Sehingga biarpun sudah punya pasangan, itu tetap saja membahayakan. Jangan tentang sudah punya istri, lalu dia melihat yang demikian itu seenaknya sendiri. Tidak, itu akan merusak pikiranmu sendiri. Sehingga akan membangun khayalan di dalam pikiranmu tentang wanita atau tentang seorang pria. Sehingga dengan istrinya yang cantik sekalipun dia tidak akan menemukan kepuasan yang sesungguhnya. Karena di dalam khayalannya adalah sesuatu yang lebih dari yang dimilikinya. Dan tersiksa sepanjang waktu. Dan itu mulai nanti, setelah itu mulai dari ketidakpuasan. Mulai dari ketidakpuasan dengan istrinya, dengan suaminya. Akhirnya mulai lebih peduli, lebih perhatian matanya dengan yang lainnya. Semakin jauh, sehingga bisa jadi orang sudah menikah tiba-tiba terjerumus di dalam kehinaan zina. Sebabnya adalah dari mata tadi. Dari mata, kemudian dari tafakkur khayal. Sehingga jaga mata tafakkur. Mata tafakkur. Kemudian model-model syahwat. Jangan mengentengkan seperti di sebagian tempat, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, sama. Bahkan dengan dirinya sendiri pun tidak pernah disebutkan. Kalau seandainya mencari kepuasan dengan tangannya sendiri adalah diperkenankan, tentu akan disebut di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Karena hal itu mungkin lebih mudah, tidak berurusan dengan orang lain. Mestinya kecuali kepada istri-istri mereka atau budak-budak mereka atau dengan dirinya sendiri. Tapi tidak disebut juga dengan dirinya sendiri. Maka dengan dirinya sendirinya pun, itu pun juga dilarang. Karena hampir mustahil seorang yang mencari kepuasan dengan dirinya sendiri adalah tanpa khayalan. Dia akan menghadirkan khayalan-khayalan, itulah yang merusak. Mencari kepuasan dengan dirinya sendiri adalah haram. Kemudian, apalagi laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, ini haramnya double, jangan dianggap itu sepele. Ada di sebagian tempat tidak peduli laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Dan mungkin sekali itu adalah tempat menuntut agama. Itu dosa besar. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan melampiaskan syahwat dengan cara seperti itu. Itu bukan seperti orang onani. Onani memang martabat yang paling rendah. Rendah pun berdosa. Akan tapi ketahuilah, laki-laki dengan laki-laki ini banyak sebagian tempat. Bahkan kadang-kadang istilah-istilah mereka istilah khusus. Bahkan mungkin seorang santri dengan santri, na'udzubillah, seperti suami istri. Karena lemahnya ilmu dan lemah hatinya. Itu dosa gede. Bayangkan, melampiaskan syahwat dengan dirinya sendiri adalah sudah haram. Kemudian setelah itu, kalau sudah laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, ini dengan syahwat, dengan bersentuhan aurat, menyentuh aurat, melihat aurat saja sudah haram, apalagi menyentuh aurat. Melihat aurat orang lain, perempuan dengan perempuan aurat. Aurat besar adalah aurat. Melihat itu aurat. Maka Buya selalu himbau kepada siapapun yang punya tanggung jawab di bawah naungannya, santri, itu harus perhatikan urusan tempat tidur, urusan kamar mandi, urusan kamar mandinya. Tidak diperkenankan kamar mandi berduaan, kemudian mereka melepas baju semuanya, biarpun tanpa syahwat sekalipun, karena pasti akan terlihat aurat besar itu. Dan hukumnya haram. Disepakati ulama melihat aurat besar adalah haram. Aurat besar adalah lubang depan, lubang belakang. Haram, disepakati. Hanya ada sebagian tempat tidak diperhatikan yang demikian ini. Membangun kamar mandi itu lebih penting daripada membangun masjidnya. Karena kalau membangun masjid cukup dipatok 4 saja sudah sah iktikaf pahalanya berlipat ganda. Tapi kalau kamar mandi tidak benar-benar tertutup, maka akan terbuka auratnya dan itu semuanya dosa. Kadang ketidakpedulian dengan yang demikian ini, masalah kepekaan ini penting. Laki-laki dengan laki-laki haram hukumnya. Mandi berduaan haram. Apalagi sampai na'udzubillah membangkitkan syahwat. Hukumannya adalah, sebagian mengatakan seperti hukumannya orang berzina. Bahkan sebagian mengatakan dibakar saja itu orang. Biarpun itu mendapat lemah, akan tapi memang itu adalah pekerjaan busuk dan hina. Maka waspadalah, jangan turuti syahwat. Itu semuanya akan terjadi karena tadi mata yang lihat, memperhatikan, kemudian setelah itu tafakkur hayalnya tadi. Sehingga ia menjadi syahwat dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dan syahwat sesungguhnya, dan unik. Aneh. Bagi sebagian aneh. Ada seorang wanita yang mengadu, dan dia nyata seperti itu. Seorang perempuan mengadu. Sampai derajat dia dengan laki-laki tidak syahwat. Saya tidak mengira kalau dia semacam itu. Secara fisik dia adalah wanita yang normal. Dia punya kecantikan. Akhirnya dia mencoba untuk menikah. Dia hanya usia sehari saja. Sehingga timbul rasa jijik dengan laki-laki. Dia disentuh laki-laki tidak bisa. Tapi dia tiba-tiba mengaku, kita tanya kenapa seperti itu, apakah kamu punya pengalaman pribadi tentang seorang wanita. Rupanya dia mengangguk. Dan rupanya dia lebih senang dengan kaum wanita. Dia tidak bisa duduk dengan perempuan berduaan. Mesti bangkit syahwatnya. Maka bagi dia adalah khulwah dengan perempuan haram, khulwah dengan laki-laki juga haram. Bagi wanita yang seperti itu. Dan ada laki-laki yang semacam itu. Dan penyakit ini kadang na'udzubillah, kalau orang biasa melampiaskan syahwat tanpa kontrol syariat ini, biarpun sudah menikah punya anak, dia masih melakukannya. Percaya, na'udzubillah. Laki-laki sudah punya anak banyak, dia masih mencari. Mungkin punya kebiasaan waktu dia sekolah dahulu. Atau nyantri atau apa. Biasaan laki-laki dengan laki-laki. Biarpun sudah menikah, dia masih mencari selingan dengan cara yang tidak baik ini. Itu kehinaan. Itu kehinaan. Semoga Allah memberikan kepada kalian tanggung jawab yang bisa kalian laksanakan. Kalau punya pondok pesantren, tolong perhatikan para santrimu. Harus waspada tentang halal haram, khususnya adalah urusan syahwat ini. Jangan dengar fatwa picisan sebagian orang. Kalau orang laki dengan laki itu sama hukumnya dengan onani. Oh tidak. Hukum onani jauh dibanding hukum laki-laki dengan laki-laki. Laki-laki dengan laki-laki hina dan hina dan hina. Kemudian di sana dibahas, apakah boleh orang onani? Para ulama membahas, onani dalam keadaan darurat. Di saat dihadapannya ancamannya adalah zina. Dia bergolak syahwatnya, tidak mampu melakukan menahan. Kemudian dia dikhawatirkan terus di dalam zina. Maka setelah itu, onani tetap haram tapi dimaafkan saat itu. Kenapa? Khawatir terjerumus dengan zina. Itu pun dengan catatan. Darurat satu. Darurat yang pertama, darurat takut terjebak dalam zina, onani atau masturbasi. Darurat memang takut tiba-tiba terjebak di sebuah tempat yang di situ mungkin keadaan orang sudah luar biasa. Takut dia terjebak dalam zina, maka dia boleh melakukan itu semuanya. Bolehnya adalah boleh dosa yang dimaafkan adalah di saat darurat yang pertama. Yang kedua adalah tidak boleh dibarengi dengan khayalan waktu melakukan itu semuanya. Hanya sekedar menyelesaikan agar dia tuntas dari itu. Kemudian yang ketiga, jangan mengambil tempat yang nyaman. Tidak boleh mengambil tempat yang nyaman supaya tidak terkenang, terkesan keindahan dengan tempat yang nyaman tersebut. Ini tiga catatan. Dalam keadaan darurat, tidak boleh dibarengi dengan khayal. Apalagi na'udzubillah sambil nonton film tidak karu-karuan. Wah ini, mubes ini bukan. Itu tidak diperkenankan sama sekali. Dalam keadaan dia terdesak. Hanya untuk menuntaskan. Tidak boleh menghadirkan khayalnya. Tidak boleh mengambil tempat yang nyaman. Nanti mungkin tempat yang paling tidak nyaman. Supaya tidak terkenang dengan syahwatnya itu. Harus disampaikan ilmu yang demikian ini supaya tidak orang seenaknya melakukan hal-hal yang semacam ini. Baik, ini urusan syahwat. Ada pun laki-laki dengan laki-laki, perempuan dan perempuan. Seorang santri ahli iman susah melakukan yang demikian itu. Yang jadi masalah adalah fatwa bicisan. Fatwa ahli maksiat. Mungkin ada seorang ustadz, mungkin yang dia punya hobi demikian itu untuk memperluas medannya sehingga berfatwa kepada muridnya agar semuanya bisa diberlakukan seperti itu. Semoga Allah mengampuni semuanya. Berikan kesadaran itu kehinaan. Makanya di pondok ini harus ada ketegasan. Kita ingat guru-guru mulia Habib Hasan dan yang lainnya selalu mengatakan bahwa jangan sampai lampu itu mati. Anak-anak tidur harus pakai celana. Makanya target Buya itu di sini pakai ranjang satu persatu. Cuman setiap mau pakai ranjang, pasang ranjang, santetnya nambah, enggak cukup, diturunin lagi. Buya berharap bahwa bangunannya cukup dan ranjangnya cukup. Dan lampunya, kamar mandinya banyak dan pakai penutup. Dan bisa, kalian bisa melakukan itu semuanya. Asalkan ini jadi kalian pikirkan, jadi prioritas dalam pondok pesantrenmu. Jangan dianggap sepele, ilmu itu nur. Yang dititipkan oleh Allah di hatimu. Jika hatimu penuh dengan kemesuman, bagaimana ada cahaya akan singgah di hatimu. Ini masalah farji. Di sisi lain, Buya buka semudah-mudahnya untuk siapapun. Misalnya pernikahan. Pernikahan adalah bukan perlu dihalang-halangi. Jika orang sudah pada waktunya dan punya hajat, sebaik-baik orang yang mempermudah urusan pernikahan. Karena zaman ini bukan kayak zaman dahulu. Godaan tidak terlalu banyak. Zaman dahulu godaan sangat sedikit. Sekarang khususnya orang yang ada di luar sana, mulai dari internet, belum lagi dandanan orang-orang di pinggir jalan. Dulu orang-orang kampung memang mereka tidak menutup aurat, misalnya rambut terlihat. Tapi mereka wajar saja, tidak pakai dandan yang aneh-aneh. Orang-orang kampung dulu memang belum marak yang namanya jilbab satu sisi. Ketemping mereka masih pakai baju-baju kehormatan. Mereka tidak menampakkan, mohon maaf, lekuk-lekuk tubuh dan seterusnya. Mereka begitu saja, orang kampung. Membuka auratnya orang kampung yang belum terpengaruh dengan budaya-budaya internet, televisi. Lihat, sederhana sekali. Biarpun kita juga tidak boleh melihat mereka di saat membuka aurat. Tapi sekarang sudah mulai tampak, tampil kecantikannya, tampil lekuk tubuh, tampil penjual. Semuanya ditampakkan agar orang lain tergiur. Kemudian dunia internet, televisi, lihat. Beda sekali. Bahkan ada anak-anak yang usia dini sudah mengerti. Sehingga kalau kita bicara tentang ini yang perlu diskusikan kembali. Usia haid, usia balig dan sebagainya. Kadang anak 7 tahun sudah mulai ngerti hal-hal seperti itu. Bahkan mungkin ada di bawah 9 tahun sudah keluar mani. Karena dipaksakan, karena sudah pergaulannya yang salah. Hal-hal yang semacam itu, lihat, zaman berubah. Maka Buya seru kepada siapapun. Permudahlah urusan pernikahan. Kalau urusan masalah rezeki, dicari sambil jalan. Rezekimu sudah dijatah oleh Allah. Baik nikahmu kamu ajukan, atau undur, rezekimu juga sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang harus kita takuti adalah terjerumus dalam keharaman dan perzinaan. Adapun sebab susahnya nikah itu juga karena tadi syahwatnya sudah diumbar dulu sebelum waktunya. Kenapa orang susah menikah? Karena belum apa-apa sudah mengumbar syahwatnya dengan mencintai orang yang belum dinikahinya. Sehingga sampai ngejar dia, sementara yang dikejar tidak pernah peduli. cinta bertepuk sebelah tangan. Alangkah banyak nak, banyaknya orang tersiksa dengan demikian itu. Atau mungkin hanya senang-senang saja karena masanya masa pubertas. Sehingga iya sayang-sayang dibohongi semuanya. Maka semakin kita menutup bocor-bocor haram ini, maka akan lurus kita menuju yang halal. Tapi kalau sudah kita umbar dikit-dikit, coba sana, coba sini, coba sana, coba sini, enggak sampai ke tujuan. Hati-hati. Ini masalah farji. Kemaluan. Caranya adalah menjaga mata. Pandanganmu. Biarpun sudah menikah, tetap kalian jaga pandanganmu. Jangan sampai seperti sebagian orang berkata, ada orang datang pada Buya dan mengatakan dengan bahasa lantangnya, dengan kesombongannya, siapa yang melarang melihat film begitu? Kan sama istrinya sendiri. Ketahuilah sesungguhnya bangkitnya syahwat bukan karena istrinya, karena melihat tontonan. Dan pada akhirnya menyimpulkan, istriku tidak seperti dia. Dan sang istri pun mengatakan, suamiku tidak seperti dia. Karena itu adalah film. Dan film adalah dusta, dan film adalah bohong. Sehingga apa? Dia menghayalkan seperti yang dilakukan di film, sehingga tidak akan dapat selamanya. Karena film adalah film. Baik, semakin terpuruklah orang itu. Mata sambil tafakur, hayal. Sehingga perlu kita buang gambar-gambar yang ada di buku atau di foto-foto yang membangkitkan syahwat, buang semuanya itu. Sehingga masuk dalam hayal, saat tidak tidur, mungkin datang kepada kita khayalan. Maka segala buang, ganti dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal batni an syubhati. Yang ketiga adalah menjaga perut dari yang syubhat. Syubhat itu ternyata membangkitkan syahwat. Yang halal yang enggak jelas. Apalagi yang haram, yang syahwat saja. Apalagi yang haram. Kemudian wa an syib'i, dan dari kenyang. Kenyang mengisi perut dari asal, enggak mikir. Tafakur, hayal. Mata yang liar. Itu semua muharrikatun lisyahwati, penggerak syahwat. Wa magharisuha, yang menumbuhkan, menyuburkan syahwat itu. Baik. Kembali iman, tambahan wawasan tentang suami istri. Waspada, memang ada sekarang suami istri sudah sekongkol, kompak untuk melihat yang demikian itu. Tujuan untuk mencari kepuasan, nonton yang haram. Adapun suami istri, dia bebas untuk mencari kepuasan dengan cara apapun. Suami istri, asalkan sang suami tidak memasukkan alatnya ke lubang belakang, satu. Yang kedua, tidak memasukkannya di waktu haid. Di waktu haid yang dilarang hanya memasukkan ke wilayah tersebut. Adapun seorang suami mencari kepuasan bebas-bebasnya, seluruh jasad wanita telah Allah jadikan bagi seorang laki-laki adalah wilayah yang Allah beri kenikmatan itu semuanya, sehingga tidak perlu kita yang haram. Seorang laki, seorang wanita pun demikian, harus tahu bahwasanya dalam keadaan haid tidak boleh digauli, dalam arti tidak boleh menyentuh wilayah tersebut, masuk wilayah tersebut. Adapun jika bersenang-senang di sekitar wilayah itu, maka itu boleh-boleh saja. Artinya suami istri harus cerdas dalam hal ini untuk menghindari yang di luar sana, khususnya wanita. Harus punya kecerdasan di saat harus memuaskan suami. Begitu juga seorang suami harus ada kecerdasan. Mungkin suamimu adalah seorang yang sangat soleh, sehingga ia tidak mau dengan yang haram. Kemudian di tengah jalan, karena zamannya zaman rusak, jalannya pun ikut rusak, sehingga banyak aurat yang diumbar di sana. Mereka lelaki normal, tiba-tiba tergerak syahwatnya. Cuma karena dia orang beriman, dia hanya membayangkan syahwat yang halal istrinya. Sampailah di rumah dia. Sehingga tidak mustahil, tidak sedikit seorang suami tiba-tiba di rumah tanpa angin, tanpa apa, punya keinginan kepada istrinya. Itu karena orang yang beriman mungkin dia. Karena takut melakukan yang haram di luar. Akan tetapi sebagian istri tidak mengerti yang demikian itu. Sehingga ya sudah dibiarkan begitu saja. Terlantar semalam dan seterusnya. Apalagi jika seorang wanita dalam keadaan haid. Seolah-olah kalau sudah haid gak boleh ngapa-ngapain. Katailah suamimu itu adalah orang yang beriman. Seorang yang soleh. Apa yang diinginkan turuti. Asalkan tidak masuk ke wilayah itu. Seorang istri harus cerdas. Mungkin dengan mohon maaf ada dalam bahasa Arab Islam mufakhadah. Menggunakan di antara. Mohon maafin majelis mulia. Supaya terhindar. Daripada yang haram. Kita harus cari. Segala pintu halal harus disampaikan. Segala jalur halal harus disampaikan. Tidak perlu ditutup-tutupi. Sebab kalau jalur halal tidak diberitahu. Akhirnya terjerumus kepada yang haram. Seorang istri memuaskan suaminya dengan. Mohon maaf. Tidak sampai masuk ke wilayah pahanya. Itu juga boleh. Atau mungkin dengan kelihaian seorang istri dengan tangannya. Itu diperkenankan. Yang penting tuntas itu sang suami. Begitu juga seorang suami. Di saat melihat istrinya punya hajat. Ya mungkin seorang suami tidak bisa melakukannya. Karena satu hal. Maka bisa saja seorang suami dengan kelihaiannya. Dengan tangannya atau dengan apa saja. Dengan cumbuannya. Maka itu semua akan terselesaikan. Intinya jangan egois dalam urusan yang semacam ini. Mungkin kamu tidak membutuhkannya. Karena hatimu sudah sejuk dengan Allah, dengan berzikir kepada Allah. Tapi kalian tidak boleh menelantarkan pasangan. Kita harus mengukur pasangan kita. Kalau pasangan hajat, hajat. Dan memang urusan syahwat bukan untuk kita cari-cari syahwat itu, kemudian kita melampiaskan. Tidak. Perlunya pasangan ini adalah di saat adanya syahwat, kita punya saluran untuk melampiaskan yang benar. Memang tidak dihimbau kita mencari obat, mencari jamu. Itu bukan kerjaan yang baik. Bukan tugas kita menghidupkan syahwat. Bukan tugas kita mencari pembangkit syahwat. Bukan. Akan tetapi adanya pasangan di rumah kita adalah jika suatu ketika ada syahwat, kita sudah punya saluran yang istimewa. Bukan membangkitkan syahwat. Ada orang makan ini dihubungkan dengan syahwat. Pengen makan ini syahwat. Loh, syahwat kau kejar. Bukan tugas kita mencari syahwat, membangkitkan syahwat. Tapi kaidahnya adalah jika di rumah ada yang halal, maka di saat bangkit syahwat kita, kita punya saluran yang istimewa, yang halal, yang diridhai oleh Allah. Bukan kerjaan kita membangkitkan syahwat. Maka di saat orang prinsipnya semacam ini, maka istrinya selalu membangkitkan syahwatnya. Kemudian, bagi yang belum punya yang halal, kalau Nabi mengajarkan untuk menjaga syahwat dengan berpuasa, fa'innahu lawija. Karena itulah pembenteng antara kita dengan syahwat kita. Antara syahwat dan terjerumus dalam syahwat yang haram. Nah, di situ ada orang, bagaimana saya berpuasa kok masih saja bangkit syahwat saya? Dan syahwat saya bergolak tidak bisa ditunda. Cobalah. Dicermati dulu ini syahwat ini yang datang kepadamu tiba-tiba. Atau syahwat yang datang kepadamu yang sengaja kamu undang. Kalau resep dari Nabi itu gak akan salah. Resep dari Nabi tidak akan salah. Kalau namanya puasa, termasuk mengambil air wudu dan lainnya, itu meredam syahwat. Jika bergolak syahwat kita, ambil air wudu, lakukan sholat atau baca Al-Quran, atau berpuasa tadi, dan tinggalkan tempat yang syahwat kita bangkit. Dan setelah itu akan hilang secara sendiri syahwat itu. Percaya. Tapi itu syahwat yang seperti apa? Syahwat yang tiba-tiba datang kepada kita. Tapi kalau syahwat yang kita undang, gimana kita akan mengusirnya? Biarpun tidak makan satu tahun, tetap saja bangkit. Karena kita yang mengundang syahwat. Kalau syahwat engkau yang mengundang, kau akan tersiksa. Maka jangan mengundang syahwat. Syahwat yang kita undang adalah di saat belum punya saluran yang halal, nonton gambar-gambar, ngintip, segala macam, melihat, memperhatikan auratnya seseorang. Itu mengundang syahwat. Kalau dia mengundang syahwat, bagaimana akan mengusirnya? Syahwat diundang, kok diusir? Gimana bisa ngusir? Dia sendiri ngundang. Maka yang biasa dengan tontonan-tontonan yang itu terus syahwatnya gak terkontrol. Bahkan syahwat yang seharusnya datang di saat ada yang halal ternyata tidak bisa. Dan ini ada orang ngadu. Kepada Buya. Ternyata bangkit syahwatnya di saat dibarengi dengan tontonan. Sehingga melihat istrinya bahkan disentuh pun tidak bangkit syahwat. Lihat, semestinya syahwatnya datang, malah tidak datang. Karena apa? Dia sudah biasa dengan syahwat yang diundang. Dengan melihat, menonton. Sehingga kalau gak nonton, gak bangkit syahwatnya. Ini pengaduan. Kalau gak nonton film kotor, itu tidak bangkit syahwatnya. Jadi perempuannya seperti bantal guling saja, gak ada artinya dia. Ini loh bahayanya kalau kita mengumbar mata kita. Lihat, ingat Muzali. Ilmu perlu diamalkan anak-anakku semua. Bukan hanya kita dengar saja. Kalau Imam Muzali mengatakan, jaga matamu dari sesuatu yang membangkitkan syahwatmu. Jaga akal, pikiran, dan hatimu dari menghadirkan, hayalkan syahwat, menghayalkan yang membangkitkan syahwatmu. Kemudian makananmu kau atur, jangan asal makanan kamu makan yang syubhat saja hendaknya kau hindari, apalagi yang haram. Yang biasa makan haram, syahwatnya sering muncul. Yang keempat adalah batasi makanmu. Anak-anak makanannya, pikirannya adalah makanan untuk menguatkan hubungan seks. Makan ini pikirannya aneh-aneh. Ini hayalnya santri bingung. Kita mendengar makan ini, makan itu, makan ini. Hayalannya untuk itu saja. Semoga Allah menjaga syahwat kita. Ammal badan, ammal yadan. Adapun dua tangan, selesai urusan syahwat. Amal yadani, adapun kedua tangan, fahfadhuma. Jagalah kedua tanganmu. An antadriba bihima musliman. Jangan sampai memukul dengan tanganmu musliman, seorang muslim. Dharbul muslimi fisq. Memukul seorang muslim minal kabair, dosa gede. Jika ada seorang muslim memukul saudara yang seagama, maka itu fasik. Kesaksiannya sudah tidak terima. Gak bisa jadi wali itu nanti kalau tidak tobat. Ada orang gampang memukul. Na'udzubillah. Dikit-dikit memukul. Jangan. Bahkan kalau sudah sifatnya jelek, yang dipukul siapa? Istrinya dipukul. Mukul orang lain saja tidak boleh, kena mukul istrinya. Memang ini unik, tapi terjadi. Atau emosi. Mukul. Minal kabair, dosa gede. Jangan kau gunakan tanganmu untuk memukul. Baik secara langsung atau tidak langsung. Oh, tatanawal bihima malan haraman. Atau jangan sampai kegunakan tanganmu untuk mengambil makanan yang haram. Kalian perhatikan untuk apa tanganmu. Termasuk melakukan sesuatu yang haram, urusan syahwat tadi. Mengambil yang haram, makanan atau selain makanan. Menyentuh. Apa zir, apa itu? Tut. Mau marah yang haram juga sudah dosa. Itu ditanya oleh Allah. Ke arah mana internet, buka web seperti apa? Kita buka apa? Imam Ghazali tidak ditulisin karena waktu itu belum ada internet. Ladandas tadi. Adarbu ala zirri. Nyentuh tut internet ini ditanya untuk apa? Lihat gambar-gambar yang tidak benar. Atu'di bihima ahadan minal khalki. Atau kugunakan untuk nyakiti orang lain. Pikirkan dengan tanganmu. Atau khunu bihima fi amanatin. Atau tanganmu itu kau tidak kau latih untuk amanat. Sehingga berkhianat. Diberi kekuasaan lalu menggunakan, menyalahgunakan. Ini terjadi kepada siapapun. Mungkin seorang ustaz yang sudah tidak takut kepada Allah. Uang pondok tiba-tiba dicuri, diambil sedikit demi sedikit. Digunakan untuk yang haram. Tangan yang ambil. Hati-hati. Dan yang paling banyak adalah pekerjaan tangan sama mata. Tangan sama mata paling banyak. Sebab tidak ngambil, jangan lihat dulu biasanya. melakukan yang haram, tangan dengan awadiatin atau menyanyiakan titipan tangan. Ataqtubu bihi ma la yajuzu nutqu bihi, atau kau menulis sesuatu yang tidak boleh diucapkan. Jadi sama, jika kalimat itu tidak boleh kau ucapkan, maka tidak boleh kau tulis dengan tanganmu. Nulis dengan tangan, kita ketik kalimat yang tidak boleh kita ucapkan, itu dosa. Seperti kalimat itu tidak boleh diucapkan, maka kalimat itu juga tidak boleh kita tuliskan. Intinya jaga tanganmu. Fa innal qalama, sebab yang namanya pena itu ahadul lisana, ini salah satu daripada dua lisan. Lisan kita itu ada dua, lidah berucap dan tangan yang mencatat. Ini lisan juga. Apalagi zaman ini lebih, zaman sekarang ini lebih dahsyat dari zaman dulu. Zaman Imam Ghazali, padahal orang kirim surat sangat jarang, kirap dikirim. Sekarang WA, hari ini saya pengen ngomong, hari ini saya bisa nulis. Jangan sampai tulisan kita tulisannya memfitnah, dosa. Dapat bagian dosa ini tangan. Fitnah, ngadu domba, menggunjing, cara kejelekan seseorang. Dengan tangan. Fahfadil qalam, maka jagalah penamu. Amma yajibu hifdzul lisan anhu, seperti kau wajib menjaga lisanmu. Dari apa yang harus kau jauhi dengan lisanmu? Artinya, tanganmu harus kau jauhkan dari yang tidak boleh diucapkan oleh lidahmu. Lidahmu tidak boleh mengadu domba, maka tulisanmu jangan mengadu domba. Lidahmu tidak boleh ngomong jorok, kamu jangan tulis kalimat jorok. Lidahmu tidak boleh menanamkan kebencian, maka tulisanmu jangan menfitnah, menanamkan kebencian. Tanganmu. Ilmu perlu diamalkan, bukan dongeng yang dijejer, diceritakan. Tapi ini adalah untuk kita belajar. Dan Imam Ghazali menghadirkan kitab ini untuk belajar. Bahkan ini kitabnya lasteka. Kalau hal-hal sepele ini belum bisa kita jalankan, gimana kita bisa naik kelas? Ini TK. Namanya saja bidayah. Bidayatul hidayah. Permulaan orang mendapatkan hidayah. Jadi orang mendapatkan hidayah kelas TK itu baca buku kayak begini ini. Dan harus kita amalkan. Dan ini bukan hanya sekedar untuk kita jadikan wawasan di kepala kita. Tidak. Kita perlu untuk mengamalkannya. Lihat. Mulai dari yang kemarin sudah kita bahas. Kemudian hari ini kita bahas masalah tentang bagaimana menjaga kemaluan dan tangan kita. Tugas kita adalah mengamalkan ilmu kita. Jangan biasa kita menampung ilmu di otak kita, sementara kita tidak merasakan perlunya diri kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang mudah untuk menjaga kemaluan kita. Semoga Allah mudahkan kita untuk melampiaskan syahwat dengan cara yang halal. Dan semoga Allah mencukupkan kita dengan yang halal, memberikan kepuasan dengan yang halal, membuka pintu halal sebanyak-banyaknya sehingga kita tidak akan terjerumus dalam keharaman. Allah menjaga tangan kita sehingga tidak kita gunakan kecuali yang Allah ridhai. Dan semoga hati kita, pikiran kita dijaga oleh Allah sehingga tidak pernah memikirkan sesuatu yang menjadi sebab mata kita bermaksiat, sehingga tidak memikirkan sesuatu yang menjadikan anggota tubuh kita bermaksiat, sehingga tidak menjadikan sebab kita ingin membangkit, sehingga tidak menjadi sebab bangkitnya syahwat lalu melampiaskan dengan cara yang haram. Semoga Allah menjaga anggota tubuh kita, menjaga lahir batin kita, mengampuni dosa kita, mengampuni dosa lisan kita, mengampuni dosa mata kita, mengampuni dosa telinga kita, mengampuni dosa tangan-tangan kita, mengampuni dosa syahwat kita. Mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita semuanya. Panjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kita kelak husnul khotimah. Mati dalam keadaan iman. Dibarengi dengan kalimat mulia dan agung. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. الحمد لله رب العالمين الفاتحة Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.